Birinci babda leddette dondalım ertelakın zorup zamandan zorup mekan. Zorup zamani o ismi zamani o da o zorup zamani o da o zorup zamani o isim zaman. Alman zubu kandan asav gün bitta kudiri fiyin dalam mektirakın fiyin ahva yavma reyko sırapata yavma. Walaila talan layla gudwadan wa bukwadan wa saharan wa badan wa atamatan wa subahan wa masan wa badan wa madan wa hainan wa masbah zalik dan barangkang ya rupan ya maya upan ya maing mangkono mangkono mazkur tau kabeh zarbul makan ya lanudai zarob makan wa ikut zarob makan ismul makan iku isi makan alman subukang dan asafkan bitaku dirifing dalam ngira-ngirakan bit nah wa mama ikhla pada mama wa khalfa wa kudama wa wara wa fauqa tahta wa inda wa ma izza wa hiza wa tiwaka wa summa huna wa summa wa huna wa ma asba zalik lan barangkang yalpunya ma ingwang kono kabe udah kletik sama ngaji kos gitu mah nyari tegen zorob zaman zorob makan nata maka karak ke asuh ke pondok kos gitu mah. Iya isyarahna ya ila maruhan sirah mukhatab garmayan anna wujud al-mutajalabi zaduhuna wujud kang den jangeleken kang den tajalikin nababihi kalawan kang kuhukul hausakabah wujud adawa zakabah mutajalabi kul wujud al-mutajalabi zurufun wawani ku pirang-pirang wadah lan pirang tegasa pirang-pirang zurubun iku birang-birang wadah lan birang-birang mangsa li asoril mani gade birang-birang rahasia birang-birang makna lidhalika kuala tasurilan karna mengkono-mengkono anna wujud al-mutajalabi kullahu zurubun wawani ngucap sebagai tasuri latanzur ilal lawani wa khudodah wal mani la'alaka tarani ajani ngelisira maring pirang-pirang masalan ngasorakan sira khudolan silulub sira bahrol maning lautan pirang-pirang makna ing pirang-pirang makna kang kaya laut ing dalem pada jerolan luase lalai kataroni malah-malah ningali sira malah-malah sira iku ningali sira menawas sira iku ningali sira ningisun walawani anul manilan utawi awani birang-birang mangsai ku ayan birang-birang makna idla tasyata bil wujud kena waran tasyaiku mewujud yang dalam awani ayan dalam manani walidhali gagola kena mengkono-mengkono awani ayanul ma'ani ngucap ya tasturi adon mani nutki min gholbi dhalikal awani wa inni daimun kullal awani nutki utai pangucap ingsun saking sebuyen mengkono-mengkono birang-birang mangsa daikula padwa ini daimun satune ingsun iku kang langgeng dalam saban-saban ing saban-saban birang-birang mangsa falkaon kuluhu kasal jatin maka utai kaon sekebaik kaon iku kaya es atau salju wasaja zohir wasaja tun jamidatun lan utawi salju iku utawi zohire salju iku salju kang atos batin hamalan utawi batine saja mama unmaiun iku banyu kang cair zalika iku kaya mengkono-mengkono salju alkaunu zohiruhu kaunun kasipun utawi kaun mujudat mumkinat iku utawi zohire kaun iku mawujudat mungkinat kang kandal batinu masirun latifun lan utai batine kaun maiku rahasia kang lembut zahiru kaunun wa hakikatuhu ma makunun utawi zahire kaun iku kaunun kaun wa hakikatuhu lan utai hakikatene kau hakikate kaun ma makunun iku makun atawa mukawan bidzalika yaqulul jali. Ya bab rek nyaritakeun zorob zaman jeung zorob makan. Moal kaluar tidinya perzoroban mah mun teu zorob makan zorob zaman. Mun teu zorob zaman zorob makan. Az-zorb waqtu nau makanun dumina. bibit toradin kahunam kus azmuna. Gitu becek sahibu alpiyah. Jadi gitu sarwa baik. Dan dijelaskan hiji-hiji na zorob makan. Eta timimiti ala yauma layalah godwah peting rea. Wadah teteh ngawadahan sapeting di jam genep datang ke jam genep. Berang ngawadahan berang di jam genep datang ke jam genep berang. Gitu bayang guys. Kedua ngawadahan saizuk bukroh terus dan selanjutnya selanjut. Zorob dam zorob zaman gitu. Zorob zaman di jam genep ke jam genep peting gitu teteh. Layalah berang zaman di jam genep datang ke jam genep dari berang masa gitu. Godua tema zaizuk bukro zahurun masu zahur dan selanjutnya selanjutnya. Zorob makan amama harap makan teteh harapin kholpa tukangin udama duhurin tukangin handapin. Nah itu adalah makan. Nah, sama kos itu mebari sepira jang maca doa. Sepira jang maca, sama tadi maksud dari pembacaan kos itu nama. Maksud nama bener na. Iya mah isyarah na kira. Ilam kanya hokin ku hidup barerea anal wujud al mutajalabi sanyana ayanu ditajalikin ka urang sakabehna zurupun wa awani li asraril ma'ani. Eta kabeh wadah-wadah jeung masa-masa kana rahasia-rahasia pirang-pirang makna. Nu aya kuari nu ditajalikeun ka urang, nu ditajalikeun teh nu dijangelekeun, nu dideuleukeun, nu dibuktikeun. Naon nu kadeuleuk ku urang? Gunung. Naon deui? Laut. Naon deui nu ditajalikeun ka urang teh ayeuna tatangkalan. Naon deui nu ditajalikeun ka urang teh susu. Naon deui ditajalikeun ka urang bujur. Ya Allah. Eta. Eta tajali ka urang tajali teh jangelek. Bahasa ahli thariqah tajali eta kabeh ge moal kaluar ti dua hiji huruf wadah nomor kedua awani li asraril maani jadi masa waktu kana rahasia-rahasia pirang-pirang makna nu kadeuleuk ku urang tea eta tea wadah jeung makna. Wadah teteh, gunung eta adalah wadah. Di jerona aya maknaan. Numual kaluar tina masana. Laut. Eta teh laut teh wadah. Ngawadahan makna laut. Nu di jero eta teh aya masa. Tangkal kayu, wadah teteh. Wadah kabeh. Urang, ieu urang teh wadah ieu teh. Aya maknaan di jerona. Ruh. Tak yeti mimiti langit. Anu ditajalikan ka urang eta ngerupakan wadah. Bumi wadah. Aya lu diwadahan teteh di langit jeng di bumi teh. Naon rahasia anu aya nu kawadahan ku langit jeng bumi. Naon Allah. Di langit aya Allahan, di bumi aya Allahan, anu kawadahan ku langit jeung bumi, termasuk urang, urang teh ieu teh wadah aya Allahan, di jero urang teh ieu, di jero urang teh aya Allahan, belah mana Allahna, timimiti dampal datang ka hulu urang aya Allahan, aya Allahan teh ngawadahan Allah kabeh ge. Ibu, atau berarti orang menyembah kadinya baik. Kehelah. Semua kadinya kita itu anak. Tuh. Ese itu ese. Atau ese KBG. Ya ilma, pegawaian ahli hakikat. Jadi ahli hakikat menempok kada hiji benda nu ditajalikeun ka dirina nu kadeuleukna teh eta teh rahasia nu terkandung dina eta benda. Tuh. Ya, yeah. Nu mentak ulah di deuleu tate benda nama ulah di deuleu, nu di deuleu jerona. Nu di deuleu jerona. Aina leluar nama palingnya lakos gitu mesem paling, tapi jerona. Lamun urang mele zahirna bae urang bakal naik kitu katipu. Naon bae ge lamun urang mele zahirna katipu. Katipu kabeh. Tapi ulah dedele zahirna bae dedele jerona coba totor ku urang. Maksud jerona teh naon? Rahasia nu terkandung di dinya. Urang mah datang ka rahasia teh paling rahasia teh hikmah. Eta pagawean ilmu hikmah, ima rahasia nu terkandung di setiap benda di dinya aya Allah. Ngan eta mah luhur teuing heulanan. Ku ari mah urang teh ya ka jero hikmah bae heula asup ka hikmah. Nah, ieu aya bujang kaget teh. Tangkal bujang kaget teh ya lamun ka toel ku urang bae kincuk. Kita mendantapkan dekah dahi. Tengah dahi kincuk dahi. Eta teh didinya teh dan uka dulu kurang tajali ngerana. Eta teh ayah rahasiahan didinya anak. Nanti rahasia anak. Lamun boga-bobogaan kurang pati hudang. Tak eta teh dicokot daun bujang kaget ditutuan kurang. Aja ditutuan kumaha tuh diperet cahina dicokot cahina campuran kunaon teki nya teki teki ngan nyokot dope jumah cokot teki aja tutuan deui ka dinya set dihijikeun aja aja dibacaan ku urang aya ta babacaanna ieu teh hizib sebenarnya mah aya babacaan make hizib dibaca ku urang tilu kali ulah napas ngan diheum-heum. Nah, saya tuh kudu belajar ka aing atuh. Ima rahasia pan ngaranna. Aji pudoli geus ngolah ka dibere ulanan ieu. Diheum-heum macana tilu balik, sanggeus diheum-heum diteureuy. Ujianana, ujianana eta mah leuwih ticleng. Jadi, geus teu kudu make obat-obatan kiai mah. Mentak Habib aju anakan deui emang kumaha kitu. Eta ka karek nempo ka rahasia. Lamun aya budak sawan, mun aya budak sawan. Nah, cokot carulang. Daun carulang dicokot tilu laloba teuing, leuwih ti tilu salah deui, cokot tilu asupkeun ka bak, bak cayan, cayana cai tiis panasan seutik haneut doang. Asupan daun carulang ka dinya orok teundeun di dinya teh pandian. Ta eta teh paranti supaya ulah sawan. Hikmah teteh kos kitu ngaranna. Eta hikmah tah. Eta teh nu nyaho teh hanya ahli-ahli hikmah hukama, ahli-ahli Allah. Eta mah kos kitu mah tah termasuk kana ilmu naon kitu ngaranna ilmu kedokteran kene eta mah tabib. Ilmu tabib kene eta mah ieu mah lain eta terkandung dina benda nu ditajalikeun. Wadah teteh benda teh lantaran di jerona eta teh aya upaya Gusti Allah teu kaluar tina kudrat iradat Allah anu cicingna jeung robahna teh eta teh ku Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh al muharrik wal musakin ana nyicingkeun Allah jeung ana anu kitu ngarobahkeunana Allah berarti di benda eta teh aya campur tangan Allah lain aya-aya deui atuh aya Allahan di dinya teh. Setiap perkara teh ya, di dinya aya Allahan. Ku ayana sakitu berarti benda teh ya, ngaranna zurub. Zurub eta wadah, ngawadahan, ngawadahan rahasia. Rahasia naon eta? Allah nu jadi rahasia di dinya. Geus ku waliullah mah ku waliullah, neuleu gunung nu kadeuleu lain gunungna Allahna. Neuleu laut lain laut nu kadeuleu Allahna. Neuleu tangkal kayu nu kadeuleu lain tangkal kayuna Allahna, neuleu kebo nu kadeuleu lain kebona Allahna, neuleu nu geulis nu kadeuleu lain nu geulisna jerona. Aing teh tah, sia geus salah nyurah ge. Anu terakhir doang mun ingetna mah. Ieu zuruk tapos kitu zuruk. Encan kaharti cenah kiai atuh mah otak sia pendek. Kira tuh wali zalika kola tasturi. Cik tasturi latanzuri ila lawani. Ulah nuyul anjen kena pirang-pirang masa. Wa kuddo sok. Wa kuddo lah. Kuari mana sirut bahrul mani. Kana lautan pirang-pirang mana. Makna nulir tebeda jeng lautan. Ite bade, ite majaz akli ite. Artina ma'ani kalbahri. Berarti ya teak itu tasbih balik wa blagu tasbih ma min hudib wa junu alatun ya lih maurib. Berarti ya teak majaz akli nukos kitu ngarana lantaran ayah musabah jeng musabah beh subihal mani bil bahri bijami ilwus apikulin zukiral musabah zukiral musabah wal musabah beh wahudipal wajusibi wahadatu tasbih tayatatya ngarana nukye tasbih balik tasbih balik tak kuhari di dia disarupakan mani kana bahri zuhuzuk inan gitu ngana subihal mani bil bahri bijamil wasafi kulin kuari ayaki tunon gitu ngarana ayaki tumulaim mana mulaim mulaim nate ngarana kitu hudo ayo kudo masih lulup ayo si lulup makuduna kana bahru jadi berarti lamun maani musabah bahru musabah beh berarti ya mulaim musabah beh tah nukos gitu ngarana tasbih naon ngarana setetek kos gitu teh ngajin lantak kudu cicing lagi di pondok. Ulah dikira ulah dianggap babari. Tah, ge ka dituna teh ka dituna. Nah, engke ieu jadi gedina gitu jadi majas akli lantaran nyarupakeun maani kana baharu tegah arti sebenarna maknya aya lautan makna ja kuduna mah lautan mah lautan cai ieu mah lautan makna. Berarti isnad guari isnadna bahrukana maani isnadu seli geriman walahu geus berarti nu kos kitu ngaranna majaz akli nu kos kitu ngaranna mata wujida majazun akul wujid istiratun makniyatun geus istirah makniyah tah nu kos kieu ngaranna istiarah makniyah tamsiliyah geus berarti yo cak rohim ingat bae keur gaji teh tah kos kitu cenah tah eta tamajaz akli. Geus urang kuari mah kieu. Sok maneh kuari depaan. Kumaneh kuari pikir. Kumaneh kuari telusuri makna-makna anu di jerona aya rahasia, nulir teu beda jeung laut dina pada jero jeung luasna. Sok geura. Silulupan lir tebeda jeng silulup kana laut bae engke bakal kadele rahasia-rahasiana. Urang lamun hayang kitu mutiara moal bisa cicing di luhur bae ba kudu silulup seut ka handap. Di jero laut aya mutiara mah. Sedengkeun silulupna teh kudu ngabutuhkeun ilmu. Hiji kudu ngabutuhkeun bisa ngojay heula. Mun urang neangan mutiara ka jero laut teu bisa ngojay asana moal kebel ngambang. Ngambang gajeun kumaha ge. Jadi kurang kudu diteangan heula ilmuna. Nomor kedua geus bisa kuari mah urang teh silulupna ngojayna kudu nyaho lebahna di mana nu aya mutiaraan. Lantaran henteu sakabehna di laut teh aya mutiaraan kudu nyaho lalebahna diitung heula ieu ru'yat apa henteu. Aduh, lamun geus diitung gak karak. Nah, geus kumplit waktuna de kudu jeung sabaraha ieu teh ngojay teh. Lilana sabaraha dina waktu anu geus ditangtukeun make ilmu anu geus di naon kitu ngaran di alap. Mulai teh bakal kapanggih teh naon mutiara na kitu kene urang deuk datang ka hakikat urang datang ka hakikat eta kudu boga ilmu na heula make proses waktu suluk ngaranna kudu boga guru jang nuduhkeun di mana ayana eta hakikat atuh moal bisa urang hayang boga ilmu hakikat cicing di hotel bae moal bisa urang hayang boga ilmu hakikat jeung proposal terus bae. Yo cak rohim karak dua aja proposal mah. Moal bisa kajen kukum mage dedeketan jeng bupati bae jeng presiden moal bisa. Dedeketan jeng lurah bae moal bisa. Eta teh ngaranna henteu ngamaksud kana neangan mutiara. Lamun ngamaksud kana neangan mutiara ilmu na heula. Sanggeusna ilmu na berangkat proses berarti suluk ngaranna. Sanggeus kitu sabaraha lilana prosesnya tergantung kumaha kacerdasanana. Di mana aya ilmu hakikatna teh? Hakikatna di mana? Engke aya pituduh ti guru, kudu ka kaler, kudu ka kidul. Teuk datang, teuk aya kakarak ka deuleu. Nu ka deuleu di gunung teh lain gunungna horeng Allahna. Nu ka deuleu di laut lain Allah, lain lautna tapi Allahna. Nu ka deuleu di munding di sapi jeung di hewan, bahkan di diri urang lain urangna nu ka deuleu. Sirna diri urang nu aya adalah Allah. Geus engke kasebutna wahdatul wujud. Janu aya mangan hiji Allah. Faham wahdatul wujud? Iyalah sasiti jenar mun aya paehan. Mun ngarusak. Tapi lamun henteu ngarusak mah antepkeun bae. Salila henteu akidahna henteu berubah, antepkeun. Ketika akidahna berubah nyana-nyana urang-urang, urang nu bersyariat teu kaharti dibawa ku nu berhakikat bunuh. Lantaran bahaya. Ngan lamun henteu sasar bae atuh antepkeun bae. Nyana aya di jero hiji kanikmatan, antepkeun. Tak iya jelema nu keur suluk teh kudu boga ilmu nyaho masa nyaho lebah teu iraha kudu kapanggih iraha kudu naik gunung iraha kudu turun gunung iraha kudu tah eta teh tah kapanggih engke. Nah encan kaharti keneh cenah kiai beki pendek atap jamada kudu kumaha teh tah ulah dideuleu cek kita story. Ulah nelanjen ilal awani kana masa sok sejurupan bahul maani la'alla kataroni engke anjen bisa nele ka kaula walawani ainul maani awani teh ainul maani lantaran izla tasnia tapi wujud Allah nomor kedua mun teu awani maani mun teu maani awani walizalika qala aidon kia cenan nutki min khulpi zakal awani wa inni daimun kullal awani. Pokona mah kieu bae. Nutki ucapan kulama min khalqi zalika lawani tisatukangin eta masa teh ngan saukur sakit. Wa inni daimun kullal awani. Eta bae ucapan kulama eta dah. Nah, mandak falkon kulhu ka saja. Kaon mah kabeh ge okos salju, salju teh es. Lamun urang boga es deuleu es eta es teh ka deuleu da mah ku urang teh teuas padahal eta teh di jero na mah cai. Urang mun nyaritakeun cai es teh mun nyaritakeun es cai teh disebut cai disebut es sote lantaran teuas disebut cai sote lantaran kebel-kebel mah di jero na teh aya cai. Urang lamun nyebutkeun bahwa eta teh gunung Allah teh di jero gunung teh aya Allahan. Allah teh gunung teh. Gunung teh Allah teh. Ieu keur carita ilmu hakikat. Cie teu meunang ngomong kos kitu awas di mana-mana ye. Sasar sia. Ieu keur carita ieu mah, keur carita ngajelaskeun ilmu hakikat. Keur carita dina nu ditajalikeun gunung. Gunung teh Allah teh. Allah teh gunung teh. Ih, di jero gunung teh aya Allahan. Sakumaha sakumaha es teh. Urang nyeritakeun es teh eta lantaran nu mantak diceritakeun es eta teh teas hakikatna mah eta teh cai teh urang nyeritakeun gunung sate encan ka deuleu Gusti Allahna ketika geus ka deuleu Gusti Allahna moal nyebutkeun gunung eta teh Allah teh encan ka harti keneh cenah kieu iraha ka artina sih sia sebenarnya nek iraha ka artina moal bisa ieu mah keur carita moal bisa ka harti sebab ieu mah ilmu perasaan. Ilmu perasaan urang lamunnya ngaji ilmu nahwu supaya rapih maca geus beres maca ku guruna sok baca alhamdulillahirabbil alamin ila man lawa mila pinawi mitu amilil hajatun manawiyatun bagus ya bebacaan sia geus rapih tah ilmu sia sok wari atuh ayeuna mah ilmu pikihna sok sia wudu begitu wudu ditanya rukun wudu sabara genep hiji beungeut dua, leungeut tilu, basir opat, bener berarti mikih teh teu kitu ngaranna tah. Eta mah kos kitu mah ngaranna kakarak datang ka ilmu. Tapi ilmu thariqot mah deuk menuju hakikat lain eta, ieu mah ilmu yakin, ngageserkeun perasaan supaya yakin. Ieu mah deuk nyaritakeun ilmu yakin sebab tina ilmu yakin kudu datang ka ainul yakin, kudu datang ka hakul yakin. Jadi emang ngageserkeun perasaan ilmu torekat teh deuk sahapi jelemaeunana da ilmu nama aya guru nama aya pimuridanana nu eueuh. Supaya yakin ka Allah bae bahwa nu nyeubeuhkeun teh Allah dicoba ku guruna ulah dahar sia yakin apa henteu. Sebab jelema nu dahar boga keyakinan sebeuh teh ku sangu. Ulah sare sia coba ayo. Teu kuat ternyata boga keyakinan bahwa anu nyehatkeun mah lain sare. Allah teu sare oge ai bakal sehatna ku Gusti Allah disehatkeun bae. Allah bae kabeh ge, Allah bae kabeh ge. Geus ulah dahar dicoba ku guruna. Ulah nginum dicoba ku guruna hanya dibere ala kadar bae supaya ngaleungitkeun keyakinan terhadap benda-benda. Sareat jarana eta mah. Ku ari mah ka Allah bae. Ngayakinkeun bahwa anu nyebeuhkeun mah Allah. Ku subhanallah ge ai ku Allah deuk disebeuhkeun mah sebeuh bae. Sok gerak baca subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Loba. Sarebu ditanya, "Sebeuh sia? Sebeuh." Kunaon? Tadi memang subhanallah dahar heula. Tah, kajaritakeun le, tarekat teh lain la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta mah sebagai alat. Jangan gebragan hate nu mantak. Nu mantak nyana teh ngagodegkeun hulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah sesuai jeung napasna dibentur hate teh supaya naon Allah doang nu aya teh mentak ka dina geus robah maknana ge ulah lama budak wari mah lamak sudah heula awalan anu dimaksud ngan Allah anu dimaksud ngan Allah anu dimaksud ngan Allah salat di ka mana sia Allah puasa di ka mana sia Allah saya sebenarnya nu mentak lebaran perbon naon supaya dibere duit lain ka Allah teh mah berubah tah geus kos kitu tah berubah tah kos kitu tah. Terus, iya mah, ngegedekin NU bae, iya mah, pokoknya mah, berubah tak berarti, lain ke Allah tak. Nges ngegedekin NU tak, supaya Muhammadiyah elek orang, lain ke Allah berarti. Bener soteh, cak dedelian orang, cak Allah mah, salah cak alih torekat tak, terboga keyakinan sama jelema. Cana sama kiai gede, gedena segede kumaha. Gedena segede kumaha, lain berdasarkan keyakinan sama koskitum, berdasarkan dek ngegedekin NU, supaya NU di bumi pertiwi Indonesia, telah ulah elek ku Muhammadiyah, gara modar sia. Gara modar sia, salah diharapun Allah sama koskitu teh. Tak, ima Allah be hiji, ngaji na, ilahi ta'ala, berangkat na mentas isa, ajo, kaditu na geng kecena lah, hatu, ngangel kena iyo, ajo, mal kebal didinya maja ayah dua panggung, karena naon sih eta kieu kitu tuh. Nah eta mah pokona eta mah ieu lah. Tilu sepenting. Aduh. Kula balik sepun. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Tah eta teh kieu kitu arana se lempang. Geser geserkeun diri urang. Atuh hese. Nu mantak aya alatna leungitkeun heula cinta ka manusa ngageser ke keyakinan Allah bae hiji leungitkeun heula cinta kana dunia hiji we Allah leungitkeun heula nafsu sagala rupana ulah kuna su Allah bae urang sabarat persen ayeuna mangaleungitkeun cinta makhluk cinta dunia jeung nafsu di dinya lah makom urang ayana. Mun urang ka manusa bisa ngaleungitkeun dana 20% makom urang teh ka karek 20%. Lamun urang ngaleungitkeun ka dunia teh geus 50% makom urang 50%. Tergantung urang mah teh mah kos kitu mah. Urang izin kana dunia sabaraha persen? 100% resep kana dunia jauh lah urang ka Allah 100%. Urang teh bisa tepati resep kana dunia 20% makom urang ka karek 20%. Iga nu suluk, lamun teu suluk mah atuh, eta mah resep jeung teu resepna teu bagian. Iba keur carita anu deuk ka Allah. Nah, ku ari mah teu resepna kana dunia 50%, makom urang di dinya aya 50%. Aye kiai aya kanyahoan teu si makom-makom jelema kanyahoan. Makom jelema cinta jeung teu cintana kana dunia kanyahoan teu kanyahoan jasa. Ka jenteung make samarenda, ka jenteung make mobil mewah, nu cinta jeung nu teu cinta bakal kanyahoan. Ngan moal ka dibahas leuna. Malah kan dibahas kanyahoan jasa kiai santri pengusaha pejabat nu resep kana dunia jeung nu teresep kana dunia kanyahoan persentasena ge bakal kanyahoan sebab tingkatanana ge kanyahoan lamun kiai engke geus jadi kutub bakal kanyahoan aya kiai nyepi bae tapi sabenerna mah encan jadi wali atuh kanyahoan kanyahoan berarti masih keneh aya di jero hatena cinta makhluk cinta dunia nu ngahalangan kana cinta dirina secara pol ka Gusti Allah. Di mana kanyahoan anak? Moal bisa kanyahoan secara langsung. Eta mah kanyahoan anak ku pribadina setelah pribadina geus susul ka Gusti Allah. Bakal kanyahoan jajan boga tempat si eta mah. Sebab naon? Lirikan matana, lirikan non denge ceulina jeung gerakna bakal kanyahoan jelema nu cinta kana dunia jeung nu henteu. Aja eta mah hese. Aduh, eta mah lain ilmu sambarangan kos kitu mah. Lain parantina jelema nganyahokeun kos kitu mah nuhun resep kana jengkol. Resep kana peda, lain teh mah. Lain kok mun ngeridit mah. Lu kakarekna ngamimitian jak rohim teh ieu kredit. Moal bisa. Moal bisa kanyahoan. Boga jeung teu boga teh jadi ukuran. Urusan cinta jeung teu cinta, jeung boga jeung teu boga misah. Bakal misah boga jeung teu boga, urusanana antara cinta jeung teu cinta misah di dirina. Geus kos kitu bae tah mah. Percaya, heh, teu percaya lo masalah tah mah. Sapira nonton doang urang mah. Sapira nonton doang ngan kanyahoan bae gerak-gerakna. Jelema kajenting ku kumaha ge nu cinta dunia kanyahoan, nu teu cinta kana dunia kanyahoan. Nu api lain kana dunia ngan sakadar aapianan. Teuanan padahal mah cinta kanyahoan. Kanyahoan. Anu lalagaan doang kanyahoan, nu nyaan kanyahoan. Pokoknya mah kanyahoan. Di mana sih kanyahoanana Kiai? Leletikanana lamun Kiai boga HP eta bohong bahwanya na cinta ka Allah. Oh bohong we pokoknya. Iya mah cenah Habib, Habib tinggal Habib. Komo nu lain Habib mah teh mah. Pan kunaon? Eta teh hiji alat pikeun jaringan untuk manusia. Terjauh jaringan manusia adalah jaringan dunia. Geus bae berarti can pol cintana ka Allah. Geus titik bae kajen kukumai. Teu bisa ngelak, teu bisa. Selamanya na boga HP keneh berarti bohongnya na cinta ka Allah. Tetep bae tas isa makie bae. Di mana batu raenya? Coba-coba. Nya, eta kumaha beresin can. Coba-coba dibereskeun ba. Emang untungnya seberapa sih? Aduh, pan urang begitu leuleun. Aduh, coba tuh. Bagi telepon terata, lin. Apa naik merada gede? Pal beres. Ya, cina lain kos gitu, ya mah urusan. Budak, coba itu zakat di masjid kasih beresan. Aja bagi sebera, begitu. Ajang sabilillah, ayah. Sabilillah, kira-kira dia itu gegeran. Ya, aing dikmulikin baju budak, wan. Eta. Menya wali kos gitu. Heran, emang ayah wali gitu. Mal beres asal boga hape bae beres cak rahim aing mah ade teu boga hape leungit teu boga hape teh can meuli deui eta kakara hape kakara hape encan nu lain-lain deui mah hiji beulanan geus eungap lamun aya hayang jelema jeung kiai gula hayang guguh hayu syarat-syaratna naon hiji ulah rawuh jeung pamarentah apan kiai ge wauh can kaelmuan gusia jeung kaelmuan maksud teh hayu ulah rawuh teh kumaha kudu duaan tong ngobrolna duaan halanan teh mata palain deui kadua ulah rawuh jeung nu sugih apan kiai cenah warawuh jeung nu sugih can kaarti gusia can acara kiai mah nipu ya sekali-sekali nipu lah. Itu teh kumaha? Itu teh mah anu ngahalangan ka dirina, iceun. Eueuh deui makhluk heula. Makhluk heula makhluk teh ya pamarentah anu zalim. Mun urang nyaritakeun dina ilmu tarekat mah pamarentah teh zalim baheulanan. Ieu mah keur carita bab tarekat, di luar bab tarekat sarekat syariat henteu. Ulah wae ka ngazalimkeun ditangkep sia. Ieu mah keur carita tarekat zalim baheulanan. Doktrin teh mah pulah siang geus. Ulah babaturan jeung kos kitu. Aye daratang, aduh daratang mah masalah. Ulah ge urang boga jaringan jeung pamarentah, hubungan jeung pamarentah. Aye daratang, aduh masalah. Kumaha lamun mele? Aduh, itu mah mere mah. Eta nu ulahna ge di dinya. Nu mantak ulah wauh jeung pamarentah teh supaya ulah kabere. Mun geus kabere, na ye kudu diperhitungkeun heula duit rakyat apa lain. Tah. Ih, itu kumaha lamun ngajukeun proposal batal. Torekat norekat mun ngajukeun proposal batal weh geus pokona. Iba batal lagi, batal lagi. Dengekan ku celesia, mun aja leman norekat, nyen proposal, batal. Kadengen teteh. Ayo siya nyen proposal teteh. Nyen kan? Batal. Batal. Ini batal deh pokoknya mah. Lamun aya jelema nu rekat encan usul ye caritana ye keur endeut atawa suluk keur suluk lamun aya jelema asup partai jelema nu rekat asup partai batal cenah kiai lamun batal asup partai berarti nagara kumaha balik deui ka nagara syariat balik deui ka nagara syariat ieu keur suluk ka Allah nu dideuleu iwal ti Allah pancen Gus Dur atuh geus usul mah lain deui ieu keur carita ka karak berangkat. Aina geus usul mah kumaha nyana bae pakaian ge make batik. Ajo, atuh kadang-kadang batikna ge sabeulah ka dieu. Ieu batik di dieu dicirian ka dieu, baju pendek we ka dieu. Teu make kopea, eta geus usul. Mentak mun Rahim teu make kopea, eta geus usul. Ye ieu mah keur carita nu usul mah geus lain deui, ke carita usul mah. Ieu teh nu dideuleuanna setiap leuleu naon bae. STH cai teh STH. Mun urang nyebutkeun S lantaran ditinjau kurang bahwa STH eta teh teuas, berarti nyebutkeun S padahal hakikatna mah cai. Urang nyebutkeun gunung soteh lantaran encan kadeuleu Gusti Allahna ketika geus kadeuleu Gusti Allahna moal nyebutkeun gunung nu kadeuleu Allahna. Nu mantak mah piju bati ieu Allah. Karena kola naon sih anak kola Allah. Bunuh ya budak ieu. Dalah dutul wujud ta. Ieu panjang keneh dongengna caritana encan anggeus lantaran cek Ibnu Arabi al-alam khazainu ba'dihim ba'don. Ibnu Arabi geus jelaskeun al-alam khazainu ba'dihim ba'don. Alam teh adalah sisimpenan sebagianna kana sabagian. Berarti alam teh wadah nyimpen kana rahasia-rahasia, miliki rahasia secara hukama. Modal tadi caritakeun aya hikmahna ieu anu eta ge termasuk khazainu ba'dihim ba'don. Ngan eta mah kos kitu mah termasuk kana ilmu kesehatan keneh atawa ilmu-ilmu jang penopang-penopang, tapi ieu mah geus khazainu ba'dihim ba'don teh ngawadahan Allah nu nyeuna. Urang kadeuleu gunung kadeuleu Allah mah nyebutkeun gunung kana Allah waliullah mah kitu. Mah nyebutkeun laut Allah teu kadeuleu lautna. Mual nyebutkan tangkal kayu, Allah teu kadeuleu. Modal tadi, mual nyebutkan es, cai. Janu kadeuleu ngaracak cai na. Mun aya jelema nyekal es, nyebutkan es, berarti nu kadeuleu tulasna es. Eta es teh ngawadahan cai. Ketika urang nyebutkan es, nu kadeuleu bungkeuleut da. Tapi lamun aya jelema, eta mah cai sebenarnya mah lain es. Cai, es, cai. Nu aing ku aing mah kadeuleu cai. Luhur teh jelema teh. Hayang geura nginum berarti eta. Harus saja ngukuma ge. Lantas kos kita Ibnu Arabi mah. Al-alam khazainu ba'dihim ba'dun. Seluruh alam teh eta teh jadi khazain, jadi simpenan, jadi gudang, ngawadahan. Jadi wadah berarti wadah aya nu diwadahan, di jero perkara nu ditajalikeun, yakna dunia ieu nu ditajalikeun ka urang, nu kadeuleu ku urang sebagai wadah ngawadahan Allah rahasiahna. Ngan teu katoter ku urang, kudu boga ilmuna heula, kudu diproses heula ngaranna suluk, kakarak sabaraha taun Imam Ghazali bae 13 tahun. Sagede Imam Ghazali anu ilmuna geus luar biasa, kakarak beh bae dibukakeun hijab ditajalikeun Allahna dina tiap-tiap perkara. Kieu cak nyana nu kamari aing di kiai-kiai di mama-mama di hujatul Islam ngadorakakeun doang ka aing. Cek Imam Ghazali aing doraka eta teh sabarna mah lantaran ku ari teh geus usul ka Gusti Allah neuleu naon bae geus Allah ku ari mah. Batak turun geus Imam Ghazali ku ari mah gahan ngaji deui gahan ngajina ge geus teu pararuguh kos kitu mah. Lantaran mawa muridna geus lain mawa murid syariat deuk dibawa ka Gusti Allah nu dideuleu karakter murid-muridna ngaji makeun bae api lain ge supaya tunduk ye ge jalan ka dieu nu kieu deuk di ka Allahkeun kabeh ge. Lamun aya jelema maherna dina ilmu nahwu murid supaya barisa maca. Mun aya jelema maherna dina ilmu fikih murid supaya bisa mikir. Mun aya jelema maherna dina ilmu bilagah murid supaya jarago ilmu bilagah. Mun aya jelema maherna dina ilmu hakikat murid supaya milu ka hakikat. Jaka bege karar itu jelema mah hirup teh ngomongna teh dina alamna masing-masing, dina kelasna masing-masing. tanuman tak tak nu hese ge ngajak murid supaya usul ke Allah, minimal kaajak supaya bareng ceknya na jalan nakadil, jalan nakadil, jalan nakadil, persis kos jelema jago nahu ulah kitu maca nakadil, ulah kitu maca nakadil, jelema jago mantek kieu ye ngodiahkeun anak kieu ye nya ngodiahkeun, jelema ilmu fikih lain kitu kieu kieu kieu, jelema geus datang ka hakikat pasti doelan jelema kieu kieu kieu kieu kieu ka Allah. Nu kadeuleuna Allah na bae. Wallahu a'lam bissawab.